Semalam kau datang kepadaku, kisahkan dirimu. Kau kan pergi jauh, tinggalkanku dan semua mimpiku. Sadarkah dirimu, ku tak sanggup hidup tanpamu. Akan ku lakukan apa yang kau mau, akan ku berikan seluruh hidupku. Asal jangan kau pergi, tinggalkan aku. Ku mohon padamu. Sadarkah dirimu, kau langit bumiku. Bukalah matamu, kau semua bagiku. Tinggalkan aku, ku mohon padamu. Jangan kau tanyakan kepadaku, ikhlaskan diriku. Tanyakanlah aku, kuatkanku untuk hidup tanpamu. Tanpa belayanmu, tanpa kasih dan sayang darimu.